Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمْ جَمِيعًا. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad Barakatikum yang sebelumnya sampai pada bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu birril walid al-musyrik, bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Telah kita baca kisahnya saat di Madinah Qaws. Kemudian barakallahu karena kepada hadis yang berikutnya, haddatsana Musa, Musa ibnu Ismail, ibnu Ismail telah menceritakan kepada kami Musa. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. Abdul Aziz bin Muslim ini barakallahu, beliau termasuk orang ahli ibadah. Ahli ibadah pada zamannya yang memiliki kesikohan, tikoh kepercayaan dalam ilmu yang dipercayai, kuat ilmunya, dan orangnya soleh. Beliau menyatakan an Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar ini adalah pembantunya Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abdullah bin Dinar, pembantunya Ibnu Umar, menyatakan sami'tu Ibnu Umar yaqul, aku telah mendengar Ibnu Umar, beliau menyatakan ra'a Umar radhiyallahu anhu hullah siyara tuba'u. Kata Ibnu Umar, beliau menyatakan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yakni ayahnya, pernah melihat sutra, kain sutra yang bergaris-garis yang sedang dijual. Yang sedang dijual. Yang sedang dijual. Yang ini dijualnya ini di dekat masjid. Faqala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyatakan, ya Rasulullah, ibna' hadhihi falbasha yaumal jum'ah. Wahai Rasulullah, berilah sutra ini kemudian kenakanlah pada hari Jumat. Berilah sutra ini kemudian kenakanlah pada hari Jumat. Wa idza ja'aka al-wudhu', dan kenakanlah, pakailah ketika ada utusan yang datang menemui Anda. Ini usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, maka Nabi menimpali barang itu, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian ini adalah orang yang nanti pada hari kiamat berapapun tidak ada bagian bagi dia. Dia tidak mendapatkan bagian pahala, berarti mendapatkan dosa. Ya, berarti diancam dengan neraka. Ini pakaian sutra. Fa'udiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam minha bidunar. Kemudian setelah itu didatangkan kepada Nabi beberapa kain sutra. Fa'arsala ila Umar bin Khattab. Kemudian Nabi memberikan kepada Umar Umar bin Khattab beberapa bidun satu lembar kain sutra. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, beliau berkomentar, kaifa al-basara wa qad qulta fiha ma qulta. Bagaimana bisa, bagaimana mungkin saya mengenakannya, memakainya, memakainya dalam keadaan Anda yang Nabi pernah mengatakan tentang sutra apa yang telah Anda katakan. Jadi pernah mengomentari keinginannya Umar bahwa bahasanya orang yang memakai sutra itu nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian, dia mendapatkan dosa. Kalau kata Nabi menjawab, ini lam u'tiha litalbasaha walakin tabi'uha au taksuha. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya aku memberi sutra ini kepadamu bukan dalam rangka kamu nanti memakai sutra ini, akan tetapi barangkali engkau bisa menjualnya atau engkau memberikan kepada orang lain, bukan untuk dipakai. Ya, bukan untuk dipakai. Fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yusallima. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sutra tadi kepada saudaranya. Saudaranya ini bernama Utsman bin Hakim. Saudara si ibu diberikan kepada saudaranya yang ada di Mekah, yang saudaranya tersebut belum masuk Islam, masih kafir. Barakallahu ikhwati wa akhwati billah rahimakumullah. Dari hadis ini diambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Yang pertama, bolehnya seseorang yang tingkatan ilmunya ini lebih rendah memberikan masukan atau saran kepada yang lebih tua ilmunya. Di sini Umar bin Khattab tentu secara keilmuan ya beda, secara tingkat kedudukan dan keilmuan berbeda dengan seorang nabi. Beliau memberikan syarat atau mungkin usulan agar nabi memakai berapa itu kain putra yang dijual. Keinginannya Umar bin Khattab tersebut, usulannya adalah fatajam malah bina agar nabi ini berhias dengan kain sutra yang bergaris-garis tersebut, yang menurut Umar bin Khattab itu adalah sangat cocok bagi nabi. Ini hanya masukan, ya, bukan kritikan, masukan. Maka seperti itu boleh. Dan nabi tidak marah, ya, tidak marah. Kemudian kaidah yang berikutnya yang bisa kita ambil, anjuran untuk berhias pada hari Jumat. Pada hari Jumat dengan memakai baju yang paling baik yang dia miliki, terlebih lagi kalau berwarna putih. Diambil dari mana? Diambil dari Ahmad. Yang ibunya hari Farbasta Yauman Jumur. Belilah kain sutra ini wahai nabi, kemudian kenakanlah pada hari Jumat. Disebutkan dalam ya barakallahu'alaikum penjelasan para ulama dalam riwayat yang lain, ya, itu dengan lafaz fata jumat biha, anda bisa berhias menggunakan sutra. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil barakallahu'alaikum, bahwasanya sutra bagi laki-laki hukumnya haram. Haram untuk dikenakan. Haram untuk dikenakan atau dipakai. Akan tetapi kalau dimiliki, punya simpenan, tidak dipakai, ya, atau dijadikan sebagai mungkin ya selimut, namun itu untuk istrinya tapi masih atas nama suaminya laki-laki, maka ini tidak benar. Memakai sutra hukumnya haram bagi laki-laki. Namun berhukum dikecualikan bagi seorang laki-laki yang menderita sakit gatal-gatal, yang di situ ada rukhsah. Ya, ada keringanan memakai sutra dikarenakan memang lembut. Ya, maka ini tidak benar. Itu ada dalilnya baru. Adapun kalau ada orang memiliki sutra misalkan dijadikan sebagai alas, ya, sebagai alas eset misalkan, wajar ulah ya. Maka kita menginjak itu tidak apa, menginjak itu tidak apa. Tidak sampai seperti keharamannya itu memakai. Kalau memakai jelas. Adapun kain yang bercampur dengan sutra, maka hal ini kau mau kamu soal sebaiknya dihindari, jangan dipakai. Walaupun bercampur, ya, mungkin sutranya ini 40%, bahan yang lainnya 60%. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini banyak bentuknya. Hadisnya Umar bin Khattab atau Ibnu Umar adalah orang yang memakai sutra di dunia, maka nanti di akhirat kalau Allah tidak mengampuni dosanya dan dia membawa dosa memakai sutra, maka dia tidak akan mengenakan sutra di akhirat, ya. Diambil dari apa? Innama yalbasul hadihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian sutra ini, maka tidak ada bagian untuknya nanti di akhirat. Intinya dia membawa dosa kalau tidak bertobat atau kalau tidak mengampuni. Kemudian barakallahu'alaikum, faedah berikutnya adalah bolehnya menerima hadiah pemberian yang secara hukum asalnya adalah haram untuk dipakai, namun pemberian tersebut tidak untuk dipakai, maka tidak benar. Seperti emas misalkan. Emas bagi laki-laki untuk dipakai haram, beda dengan perak. Maka kalau ada orang membeli cincin emas berlaku, maka tidak mengapa dia terima, namun tidak untuk dipakai, jadi simpan. Kalau mencapai nisab dan haul, ya, maka harus dizakatkan. Demikian pula ada orang memberi kita sutra, maka tidak mengapa kita terima, kita tidak memakai, bisa jadi istri kita, ya, atau untuk menjual lagi boleh. Kenapa? Karena zat emas sendiri, pertama emas dan sutra, zatnya itu tidak najis, zatnya hukum asalnya, ya, kecuali nyemplung atau ada bahan najisnya, ya. Yang kedua, haramnya ini adalah dari sisi siapa yang memakai. Maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa menerima. Bedanya dengan orang misalkan dikasih televisi. Ini televisi, bukan komputer, ya, beda. Televisi secara zatnya, ya, kalau kita setel, kita nyalakan, secara umumnya tradisi yang, ya, ada yang adanya berlangsung tayangan selama ini, itu barangkali banyak melanggar syariat, banyak melanggar syariat. Tradisi atau komputer, ya, atau layar seperti itu, secara zatnya tidak haram. Misalkan disetting atau ada, ya, siaran yang di situ tidak ada makhluk bernyawa, baik orang, hewan, tapi tumbuh-tumbuhan, kemudian ada portal, itu tidak mengapa. Tapi kalau ada laki-laki, perempuan, campur aduk, pakaiannya begitu, maka ketika kita dikasih TV, jangan diterima. Beda kalau komputer, komputer kan masih umum, memang nanti bisa ke internet, tapi kan nyari internet yang positif misalkan, kalau kita dibeli seperti itu saja, ya jangan diterima. Atau kalau diterima, ya dalam rangka bukan untuk di, misalkan terpaksa diterima, bukan dalam rangka untuk dinikmati, ya mungkin dibongkar, dalamnya dibuat, dikasih kaca, diisi air, kasih ikan, jadi benar-benar isinya ini jadi ya perkara yang tidak haram lagi, akuarium, ya Adi ya. Ada mertua datang tuh, kok gitu TV-nya ya ini, ya, asli. Tapi yang ada sekarang ini belum memenuhi, ya, belum memenuhi satu. Banyak perkara mungkar di situ. Kalau datanya TV itu tidak apa-apa, sama aja dengan komputer, HP. Datanya itu cuma bentuknya agak beda. Kemudian kaidah yang berikutnya yang bisa kita ambil, keharusan berhati-hati dalam bertindak ketika telah sampai padanya dalil. Keharusan berhati-hati dalam bertindak setelah sampai kepadanya dalil. Hal ini diambil dari ucapan yang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau diberi sutra oleh Nabi. Beliau ingat perkataan Nabi yang dulu, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian sutra tidak akan ada bagian baginya besok di akhirat. Maka menjadi perkara yang aneh, mengganjal pada diri Umar bin Khattab. Nabi memberi sutra. Dulu bilang orang kalau pakai sutra tidak ada bagian nanti di akhirat. Ini bagaimana? Maka dia berhati-hati. Akhirnya menanyakan kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Kaifa albasuha wa qad qulta fi ramakulta. Bagaimana mungkin saya mengenakan sutra ini dalam keadaan Anda wahai Nabi dulu pernah mengatakan demikian dan demikian sutra. Berhati-hati. Sudah mendapatkan keterangan. Tabayun ya. Baik. Kaidah yang berikutnya. Bolehnya memberikan seperti tadi sebelumnya ya, bolehnya memberikan hadiah berupa barang yang secara zatnya ya itu suci namun haram dari sisi pemakainya. Ya, seperti tadi disebutkan ada orang ya diberi emas. Ada orang diberi barang-barang sutra. Orangnya laki-laki yang diberi. Ya. Maka secara adatnya ya ini tidak haram, tidak najis. Namun haramnya ini dari sisi pemakainya itu siapa? Maka seperti ini boleh diterima dan tidak harus dipakai. Barakallahu. Oleh karena itu ketika ada hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah tentang tidak boleh laki-laki memakai cincin dari besi. Emas, besi tidak boleh, besi murni. Baru maka para ulama ya yang mensolehkan hadis ini ya, maka mengamalkan. Namun ada ada sebagian orang yang dalam itu berdalil, oh tidak apa-apa memakai injil dari besi. Bukankah dulu Nabi pernah ada seorang sahabat mau menikah, kamu punya mahar apa? Mahar ini, oh tidak punya. Mahar ini tidak punya, mahar ini tidak punya. Maka Nabi menjawab, ya berilah mahar walaupun dengan cincin besi. Ya. Dari sini kata sebagian orang, berarti cincin besi boleh. Maka dijawab oleh para ulama yang lain, berpikul, sahabat tersebut belum tentu mengenakan, tapi punya gitu, punya belum tentu dipakai. Sebagaimana ada orang berinfak zakat mal, emas mungkin, punya puluhan gram atau punya 1 kilo, kan belum tentu dipakai. Bisa jadi memang ya itu simpenan ya. Jadi seperti itu. Kemudian ikhwan fillah barakallahu'alaikum, faedah yang bisa diambil yang berikutnya adalah bolehnya memberi hadiah kepada orang kafir dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka ya melembutkan hatinya dengan tujuan agar simpati dengan Islam, kemudian mau masuk Islam. Walaupun mungkin nanti tidak berhasil, itu tidak mengapa. Tapi kafirnya ini dilihat ya, bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Kamu punya angka 47? Belum, dia tidak punya angka 47. Dalam keadaan itu kafir harbi, tembak sendiri. Di sini disebutkan pada kisah Umar bin Khattab tersebut, ketika beliau diberi kain sutra oleh Nabi, maka beliau memberikan kain tersebut kepada saudaranya yang bernama Utsman bin Hakim dari pihak ibunya yang ada di Mekah, yang ketika itu masih kafir, dihadiahkan. Disebutkan dalam syarah Sahih Al-Adabul Mufrad kita Fathul Wahid Somad barakallahu, bahwasanya Umar bin Khattab memberikan itu tujuannya adalah rojaan ayusan lima, berharap agar saudaranya ini mau masuk Islam, saudara kandung, akan tapi beda ibu, apa saja ibu, beda bapak. Atau disebutkan dalam syarat tersebut, al-yukhraju min sulbi muslim, atau Umar bin Khattab ini berharap ada cucunya atau anaknya yang nanti mau masuk Islam. Mungkin mengetahui kebaikan Umar bin Khattab, kok ternyata baik ya orang Islam itu ya. Berarti yang berjenggot tangga saya ini ternyata bukan teroris, anti teroris bapak. Saya sering di undang makan nasi becek, gitu ya Pak Satar. Cuma ada tetangga yang kafir ya. Jadi keinginannya adalah agar orang tersebut masuk dalam Islam. Makanya tidak mengapa. Terlebih lagi barakallahu'alaikum, di situ disebutkan ai qaribun, saudaranya tersebut ya itu bukan saudara jauh namun dekat. Maka dari sini ya bolehnya seseorang memberi ya berkumpul hadiah kepada saudaranya yang kafir dalam rangka atau bertujuan agar mau masuk Islam, walaupun nanti berkumpul ternyata belum masuk Islam, maka tidak masalah karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya barakallahu Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab la yasubbu walidayhi. Bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Tidak boleh mencela kedua orang tua. Dari judul ini saja, jangan orang itu salah paham, oh mencela tidak boleh, berarti memukul tidak apa-apa. Karena di situ tafsirnya mencela, kan tidak ada lafaz memukul. Ya, maka pemahaman seperti ini jamak kaku. Ya, kaku. Sebagaimana ada barakallahu sebagian ulama madzhab adz-dzahiriyah, seperti contoh dalam kitab Undatul Ahkam itu disebutkan tidak boleh seseorang barakallahu buang air kecil di air yang tidak mengalir, yang menggenang, kemudian mandi padanya. Ya, nyemplung maksudnya, mandi padanya. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang buang air kecil di situ, kemudian kita mandinya pakai gayung, maka tidak apa-apa, karena yang dilarang itu nyebur, menceburkan diri. Nah, ini barakallahu'alaikum pemahaman yang salah. Demikian pula seperti bab ini, bab la yasubbu walidayhi, bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Bukan berarti memukul, ya, itu tidak apa-apa. Bukan, justru memukul itu barakallahu'alaikum lebih dosa. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir, berkata Muhammad ibn Katsir telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Katsir. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dan Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsani Sa'd ibnu Ibrahim, Sa'd bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Ibrahim. Sa'd bin Ibrahim ini berhukum, ya, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibni Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdurrahman. Umayyah bin Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Auf. Kakeknya Umayyah di sini adalah Auf. Barang. An Abdillah ibni Amr, dari Abdullah bin Amr. Ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, minal kaba'ir, termasuk dosa-dosa besar, ayyastuma rajulu walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya, salah satunya atau keduanya sama saja. Faqalu, maka para sahabat yang mendengar sabda Nabi, mereka heran. Kaifa yastu, bagaimana bisa kok ada orang itu mencela orang tuanya, kok tega? Qala, maka Nabi menjelaskan, yastumur rajula Fayastrum abahu wa ummah. Ada seseorang dia mencela, ya, orang lain dalam riwayat lain. Ada seseorang mencela bapaknya orang lain, maka anaknya tadi yang bapaknya merasa dicela, mencela ayahnya orang yang mencela yang awal tadi dan juga mencela ibunya. Jadi celaannya sebenarnya tidak langsung kepada orang tuanya, akan tapi mencela orang tua orang lain, akhirnya dibalas. Nah itu dia yang menjadi sebab akhirnya dia dianggap mencela orang tuanya. Oleh karena itu kalau ada orang mungkin bertikai, bertengkar, perang mulut, jangan sampai ya sebisa mungkin itu menahan ucapan. Barakallahu'alaikum. Apalagi jangan sampai mencela orang tua orang lain. Kalau dia dengar akhirnya mencela orang tuanya sendiri, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Padahal hanya ucapan, hanya ucapan, belum pukulan. Kalau pukulan akan dosa besar, misalkan ya, si A memukul bapaknya si B, akhirnya si B memukul bapaknya si A, ya, sama saja terkena dosa besar, bahkan lebih besar lagi. Ya. Dari hadis ini diambil faedah. Yang pertama, barangkali dosa besar itu banyak macamnya. Dosa besar itu banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Ini baru dosa besar. Dosa kecil juga beragam. Hal ini diambil dari ucapan Nabi, sabda Nabi, minal kabair, termasuk dosa besar. Berarti menunjukkan dosa besar itu banyak. Di antaranya ini, ya, ada seseorang mencela orang tua, ya, orang tuanya, termasuk dosa besar. Berarti ada dosa besar yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya, mencela kedua orang tua, hukumnya adalah dosa besar. Baik berupa mencela orang tua orang lain atau langsung mencela orang tuanya sendiri, sama saja, ya, sama-sama dosa besar. Kalau menghinakan bagaimana, sama dosa besar. Menghinakan, mencela, apalagi memukul, membunuh, atau mendoakan laknat pada orang tua, masya Allah, maka dia sendiri yang akan mendapatkan laknat. Walaupun orang tuanya kafir, tidak boleh seorang anak mendoakan laknat, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian faedah berikutnya, bertanya, anjuran bertanya kepada seorang alim pada perkara yang tidak diketahuinya dalam permasalahan agama. Anjuran bertanya kepada seorang alim dari perkara yang tidak dia ketahui dalam permasalahan agama. Demikian pula dalam permasalahan dunia, kepada ahlinya, ahli dunia tersebut. Contohnya dunia saja, ya, sangat banyak. Orang tidak bisa membenahi, ya, mungkin listrik rumahnya, maka salah alamat kalau dia, ya, mendatangi ahli masak. Atau orang ingin membangun rumah, ya, dia datang kepada tukang bengkel mobil, motor, salah alamat. Ini aja dalam urusan yang sepele, urusan dunia. Lebih-lebih lagi dalam urusan yang besar, apa itu agama. Urusan urusan dunia dengan urusan agama jauh perbandingannya besar urusan agama. Kalau urusan dunia kafir muslim ya itu sama ya, Allah beri dunia, tapi untuk urusan akhirat orang kafir tidak dapat, hanya didapat ya oleh orang-orang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan anjuran bertanya kepada seorang alim dalam permasalahan agama yang tidak dia ketahui, dalilnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahli dzikri, orang yang berilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Ahli dzikri kalau permasalahan agama, maka mereka adalah para ulama. Kalau ahli dzikri dalam permasalahan dunia, maka mereka adalah ahli dunia sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, dulu pernah kita sampaikan beberapa minggu, ada seorang Nasrani bertanya kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ketika itu beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, seorang ahli hadis dan mensyarah kitab Shahih Al-Bukhari menjadi Fathul Bari itu. Barakallahu. Beliau ditanya, katanya dalam Al-Qur'an disebutkan semua permasalahan dunia termasuk agama. Sampai sedetail-detailnya, apakah benar? Iya, jawabannya benar. Mana ayatnya ada? Ada. Ada. Ya. Kata beliau berkomitmen, cara buat roti disebutkan dalam Al-Qur'an, cara buat nasi becek disebutkan dalam Al-Qur'an. Cara berdagang, cara ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya dicari-cari enggak nemu. Mana? Ya, cara buat roti, cara buat ayam bakar. Akan saya tunjukkan ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahli dzikri, orang yang ahli sesuai bidangnya ahli dzikri ini, apabila kalian tidak mengetahui. Pengen tahu cara membuat ya nasi pecel, ya tanya kepada yang ahlinya, ya mungkin orang Madiun, ya tanya. Ayatnya itu ahli dzikri ini tersebut berhubung tafsirnya ada dua, dalam permasalahan dunia dan akhirat. Namun di situ berhubung yang lebih condong adalah dalam permasalahan agama. Ya, maka kita dianjurkan kalau tidak mengerti tentang masalah agama, tanyanya kepada orang yang alim, guru kita, syekh kita. Ya, bukan kepada orang yang tidak ahli dalam agama. Misi ceramah atau khutbah Jumat siapa? Dokter Andes. Katanya tahu di rumah saya. Dokter Andes ini MSK. Ternyata berwakil bicaranya tidak ke barat, tidak ke timur, ya. Tidak fokus dalam permasalahan agama. Yang dibicarakan sesuai dengan bidangnya. Ketika dia ahli ya bengkel, perbengkelan, maka agama itu dibawa seperti perbengkelan. Maka kalau orang berpikir mendatangkan seorang khotib, maka hendaknya mereka dari kalangan orang yang benar-benar ahli, yang baik agamanya, akidahnya lurus, manhajnya lurus, kemudian mengerti ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu bahasa Arab, bisa baca kitab gundul, nahwu shorofnya, kemudian telah mempelajari agama-agama, mendalami ilmu usul, ilmu fikih, yang bukan hanya semata-mata pandai berorasi, pandai menyampaikan, bisa hafal dalil tapi ngambil dari terjemahan, bisa hafal hadis, ayat Al-Qur'an atau hadis, kemudian bisa menerjemahkan, nyampaikan. Kalau seperti itu banyak, ya banyak. Maka qadarullah wa ma syaa fa'al, sekarang ini banyak bermunculan ya dai-dai yang sebenarnya mereka belum layak menjadi dai. Maka tetap kita doakan mereka agar mereka benar-benar menjadi dai di atas sunnah, berpegang di atas sunnah, dan mereka menolong agama Allah dan mempelajari sesuai dengan tahdid, sesuai dengan tahapannya dari nol, pelan-pelan, terus sesuai dengan tingkat. Kemudian pada yang berikut yang bisa kita ambil berhubung kita dilarang menganggap remeh perbuatan dosa. Kita dilarang menganggap remeh perbuatan dosa. Dari hadis ini ada seseorang mencela orang lain atau mencela ayahnya orang lain, mungkin dianggap remeh. Ternyata beberapa minggu mengandung konsekuensi mencela orang tuanya sendiri. Maka jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Demikian pula kita jangan menganggap remeh perbuatan baik. Nabi mengingatkan kita dalam hadis, la tahqirunna minal ma'ruf syai'a walau antal ko akholkan biwajinin poli. Latakhirana, jangan anda menganggap remeh minal makruf syaitan, perbuatan kebaikan sedikit saja, ada duri atau ada batu di tengah jalan, terus banyak orang mungkin nanti kan orang lain membuang duri tersebut, jangan seperti itu. Ada sampah atau pohon melintang di tengah jalan, ambil saja, anggap aja polisi tidur. Padahal pohon tidur, tidak. Jangan menganggapnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, walau antal ko akolkah diwajibin polis, walaupun anda bermuka manis senyum ketika bertemu saudara anda. Bermuka manis senyum terhadap sama muslim, ya bukan muslim terhadap muslimah, yang bukan mahramnya, sama muslim itu termasuk sedekah, sedekah. Dan itu berlaku mungkin kebanyakan orang menganggap remeh, padahal dalam Islam itu minal ma'ruf, termasuk perkara yang ma'ruf, termasuk amalan kebaikan. Maka jangan menganggap remeh. Kalau kita sering menganggap remeh perkara yang kecil, lama-lama banyak yang diremehkan, akhirnya menyeret kepada yang besar. Sudah waktu, sudah masuk waktunya sholat, wah nanti aja dulu, lalu ikhoma, nanti kan ada jamaah lagi yang lain. Memang kebiasaan ada jamaah yang lain, mungkin dia tahu ada orang kantoran yang nanti sebentar lagi datang. Dia tidak ikut kepada jemaah, awalnya meremehkan seperti itu. Lama-lama, wah, nanti lah. Yang penting sholat di masjid, walaupun tidak berjemaah. Lama-lama, males ke masjid, di rumah saja. Lama-lama di rumah, tapi molor. Lama-lama tidak sholat. Ya. Itu adalah akibat dari meremehkan perbuatan dia. Kemudian hadis yang berikutnya berhubung Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Makhlad, telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad. Makhlad di sini ya, ayahnya bernama Yazid. Kunyahnya Makhlad Abu Yahya. Kunyahnya Makhlad di sini adalah Abu Yahya. Qala, beliau menyatakan, akhbarana Ibnu Juraij, telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Barakallahu. Ibnu Juraij, Juraij ini ayahnya. Ibnu Juraij bernama Abdul Malik bin Abdul Aziz. Nah, Juraij ini kakeknya ya. Juraij kakeknya. Ibnu Juraij namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Beliau menyatakan, sami'tu Muhammad ibn al-Harith bin Sufyan yas'um. Aku telah mendengar Muhammad bin Harith bin Sufyan, dia menduga, mengira, anna Urwata ibn Iyad, bahwasannya Urwah bin Iyad, dan bahwasannya Urwah bin Iyad, akhbarahu, beliau mengkhabarkan ya, kepada Muhammad bin Harith, annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn As yaqul, bahwasanya berkumpul Urwah bin Iyad ini mendengar Abdullah bin Amr bin As menyatakan, minal kabair indallahi ta'ala ayyastasibbar rajulu liwalidihi. Minal kabair, termasuk dosa besar indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala dalam hal ini. Seseorang mendatangkan sebab adanya celaan bagi orang tuanya. Ya. Untuk hadis yang ini faedahnya sama dengan yang tadi yang di atas. Yakni mencela orang tua orang lain, ya, bisa mendatangkan sebab orang tuanya sendiri akan dicela. Dan itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Berarti sebaliknya, mafhumul mukhalafah sebaliknya yang dipahami dari ini, kalau ada seseorang berarti memuliakan orang lain, saudaranya, kemudian menjadi sebab orang tersebut memuliakan ayahnya, ayahnya orang lain yang lagi memuliakannya, maka ini merupakan perkara yang tertentu. Misalkan si A memuliakan si B, akhirnya si B ini berhubung memuliakan ayahnya si A, atau si A memuliakan ayahnya si B, akhirnya ayahnya si B ini memuliakan ayahnya si A. Ya, ini seperti ini berarti merupakan kebaikan. Baik mendoakan silaturahmi anak sokong, anak sokong, Pak Lurah. Oh, ada Pak Salafi, ya Salafi, oh memang Salafi paling jos. Dan anti Salafi wa Nabi itu yang enggak jos. Baik, kalau bukan salat sampai di sini, insya Allah untuk berikutnya kita baca pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, nak kami dihadap. Subhanallah, walhamdulillah.